Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami cintai ibunda-ibunda kami yang datang di sini, saudari-saudari dan saudara-saudara juga di belakang, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, masafis khususnya, semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah ahli salat. Amin. Dan salat kita diterima oleh Allah. Amin Allah. Dan salat kita menjadikan kita jauh dari kekejian dan kemungkaran. Amin. Baik, jika pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang meninggalkan salat, tapi kita bahas dahulu orang yang sudah melakukan salat. Sebab yang berdosa dengan meninggalkan salat bukan orang yang tidak salat saja, akan tapi ada di antara orang yang sholat tapi dia punya dosa meninggalkan sholat. Bagaimana kisahnya? Kemarin yang sudah kita bahas, ada orang yang ahli sholat akan tapi ternyata hatinya belum rindu, belum cinta, belum menginginkan, belum ternyuh di saat melihat saudaranya yang tidak sholat. Ada kesombongan di dalam hatinya ahli sholat. Jadi kalau melihat orang sholat, seharusnya kita mandang dengan mata kasih dibandingkan dengan permohonan kepada Allah, ya Allah, jadikan dia ahli sholat. Tapi tidak, hanya merendahkan saja. Ih, kasihan. Maka itu rusak hati kita. Dengan sholat kita, kita sombong merendahkan orang lain. Ini adalah dosanya orang yang sholat, dosa tidak sholat. Maksudnya apa? Dengan orang yang tidak sholat, belum ternyuh. Sehingga mungkin tetangganya tidak sholat, karyawannya tidak sholat, kita belum ternyuh. Jadi apa? Yang perlu kita hidupkan kemarin adalah bagaimana hati kita ini hidup di saat kita melihat orang yang tidak sholat, ternyuh. Kan dia akan dihukum oleh Allah. Maka ternyuh rasa hidup hati kita, membangkitkan kita untuk mengajak dia untuk bisa sholat dengan keindahan, dengan kelembutan, dengan kebaikan, tidak mencaci dan tidak merendahkan. Nah ini akan, tapi saat ini kita bicara langsung dengan saudara-saudara yang bermalas-malasan untuk sholat. Ketahuilah, sebelum kami berbicara langsung dengan beliau-beliau yang bersangkutan, kita berdoa semoga siapapun yang pernah meninggalkan sholat atau sering meninggalkan sholat diampuni oleh Allah. Amin. Dan digugah hatinya, dihidupkan hatinya untuk rajin sholat. Nah ini, dan semoga hatinya dijaga tidak tersinggung dengan kalimat yang akan kami sampaikan. Kami tidak akan mencaci Anda, akan tapi kami merindukan Anda untuk bisa bersama orang yang sholat. Saudaraku yang tidak sholat, ingin bertanya sedikit, apakah sholat itu berat secara akal? Coba, kalau ada orang melakukan sholat, wahai saudara yang belum sholat, kalau ada orang yang tidak sholat, padahal sholat itu sangat mudah, bagi yang tidak bisa berdiri boleh duduk, gak bisa duduk boleh baring dan seterusnya. Dan di dalam sholat, seseorang tidak membawa sesuatu apapun di tangannya, tidak menjinjing apapun di tangannya, tidak menyunggi apapun di atas kepalanya, dan hanya butuh waktu hanya menit, 2 menit waktu sholat, untuk sholat subuh, 4 menit sholat duhur, dan seterusnya. Kemudian alasan yang tidak bisa, karena tidak bisa sholat, mohon maaf, bagaimana seseorang bisa paham ilmu ekonomi yang harus belajar bertahun-tahun, bisa belajar ilmu masak, yang perlu butuh waktu berjam-jam, yang bisa belajar ilmu bengkel yang butuh waktu berjam-jam, padahal belajar sholat hanya mungkin 5 menit 10 menit selesai. Artinya apa? Kami gugah, ayo kita merenung dan takutlah kepada Allah, wahai orang yang tidak sholat. Ada waktu untuk tobat kepada Allah, dan tidak ada kata terlambat selagi nyawa masih dikandung badan. Kesempatan bagi Anda untuk kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi dosa tersebut, besok menjadi ahli istiqomah, ahli sholat, insya Allah diampuni oleh Allah. Dan setelah itu apa? Kita akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka ayo yang tidak sholat, sekarang berpikir bareng-bareng, kenapa kok tidak sholat? Apa sebabnya menjadi orang tidak sholat? Sholat adalah panggilan Allah untuk kita sujud kepada Allah. Kita masih teringat iblis. Iblis itu adalah, lihat, dia adalah ahli ibadah. Iblis itu ahli ibadah yang luar biasa, saking hebat ibadahnya hingga digolongkan bersama para malaikat zaman dulu. Akhirnya waktu itu Allah memerintahkan, "Baitkulna li malaikati sujudu li adama," sujudlah wahai para malaikat, di dalamnya adalah iblis yang ahli ibadah. Sujudlah kepada Adam. Disuruh sujud kepada Sayyidina Adam alaihi salam, perintah dari Allah untuk sujud kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Aba wastakbar. Kemudian iblis yang tidak mau. illa iblis. Fasajadu, kemudian malaikat padamu sujud kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud. Tidak maunya sujud iblis itu ada hujah. Hujahnya kesombongan. Saya ini sudah ahli ibadah. Saya sudah jago, tidak ada tempat yang diciptakan oleh Allah kecuali sudah pernah dipakai sujud oleh iblis kepada Allah. Luar biasa, ibadahnya luar biasa. Akan tapi di saat disuruh sujud kepada manusia, dia berhujah. Kok saya disuruh sujud sama Adam yang Adam belum punya kebaikan? Tidak. Berat dia. Sujud kepada Adam. Hujahnya adalah sujud-sujud kepada makhluk Allah. Akan tapi ini perintah Allah, seperti kita disuruh menghadap ke Ka'bah, perintah Allah. Lah ini si iblis saja menjadi terkutuk dan terkutuk dan terkutuk di saat meninggalkan sujud kepada manusia, dan ini perintah Allah. Bagaimana kita yang hamba Allah yang tidak mau sujud kepada Allah? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mana kerinduan dan kecintaan? Mana kenal Allah? Maka saat inilah yang perlu kami hadirkan. Wahai saudara-saudaraku, yang saat ini berat untuk melakukan sholat, cari sebab kenapa menjadi berat. Mungkin keyakinan kita kurang. Mungkin keimanan kita kurang. Ayo kita bangun sekarang. Duduklah dengan orang-orang ahli sholat. Duduklah dengan orang yang bisa membimbing kita untuk sholat. Dan ketahuilah, kalau ada orang tidak bisa sholat, 5 menit bisa sholat. Akan kita hadirkan dalam perjalanan nanti, bahwasanya sholat sangat gampang. Bacaan yang harus dibaca dalam sholat cuma 5. Wahai yang sholat. Dan cara berwudu sangat gampang. Mungkin kalau kita mulai dari wudu, sholat yang sangat ringan. Wudu bisa cukup dengan segelas air, tidak harus pakai mulut. Cukup segelas air dituangkan di tangan, menggenang, diusap, dibasuhkan di wajah, kemudian menggenang di tangan, diusap, dibasuhkan di tangan, kemudian sebelahnya, air menurut mazhab Imam Syafi'i, rambut, satu rambut sudah selesai, kaki, telinga ada sunnah, sekali tak sudah sah, selakali, sekali, sekali, rambut sekali, kaki sekali, sudah selesai. Dan sholat bisa di mana saja, di kantor, di tempat bengkel. Oli tidak menjadikan kalau Anda seorang bengkel. Oli tidak menjadikan orang tidak bisa sholat, biarpun dia berbelumuran dengan oli, dia bisa melakukan sholat dalam keadaan semacam itu. Sujud di tempat bengkel, kalau memang harus dia sujud di situ. Misalnya tempatnya kotor, kotor tidak najis. Sujud bengkel, mungkin jidatnya saja biar, atau hidungnya biar tidak nyium bau oli, dikasih aja kartun, kardus, bekas pembungkus oli, diletakkan di situ, kita bisa melakukan sholat. Begitu mudahnya. Yang penting jangan meninggalkan sholat. Baru nanti kita buat peningkatan sholat di masjid. Nanti pada waktunya. Yang di pasar, di tempat pasar. Kemudian untuk yang bacaan yang harus dibaca, ternyata dalam madhab kita Imam Syafi'i hanya 5 yang harus dibaca. Sholat begitu mudahnya, wahai saudaraku yang belum sholat, atau yang sering meninggalkan sholat, atau yang belum bisa sholat, yang harus dibaca hanya ini. Yang pertama apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bacaan yang kedua adalah membaca surat Al-Fatihah. Bacaan yang ketiga adalah tahiyat akhir sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bacaan yang keempat adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima adalah assalamu alaikum. Selebihnya bacaan-bacaan itu sunnah. Dan ternyata Fatihah sama tahiyat pun boleh ditawar bagi orang yang tidak bisa, tidak hafal, boleh baca apa saja. Insyaallah kita lanjutkan bahasan salat gampang ya. Baik, iya. Ini saja. Baik, subhanallah, luar biasa begitu mudahnya praktek salat pada dasarnya Buya ya. Dan nanti pastinya akan kita lanjutkan lagi bersama Buya Yahya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Siraman Kalbu. Segar, segar, segar, segar, segar di Kalbu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kalbu. Segar, segar, segar, segar, segar di Kalbu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, Buya, melanjutkan Buya. Tapi kalau saya tadi dengar wudu cukup dengan segelas air, dan saya pernah juga belajar gitu bahwa saatnya kalau wudu itu ada harus 2 kula seperti itu air yang kita untuk wudu. Itu seperti apa tuh Buya supaya kita enggak bingung? Itu pembahasan masalah air. Air itu ada air sedikit, ada air banyak. Mm-mm. Air sedikit adalah air kurang dari 2 kula. 2 kola itu kalau pakai uran 60 cm panjang, lebar, dan tinggi. Mm-mm. Atau kalau di ukuran liter kurang lebihnya 216 liter. Ini tidak ada hubungannya dengan cara wudu. Berhubungan dengan cara wudu nanti adalah jika air sedikit, kita berwudu dengan air sedikit, maka nanti akan muncul air mustakmal. Jadi tidak, makanya kalau airnya sedikit, cara berwudunya beda dengan di saat kita berwudu di air yang banyak. Maka kalau air sedikit kita pakai, misalnya air sedikit kita pakai, maka air ini bisa menjadi musta'mal dengan syarat-syaratnya nanti insya Allah akan kita jelaskan. Musta'mal itu apa? Musta'mal itu air suci tapi tidak bisa dipakai lagi untuk bersuci. Oh. Baik. Nanti akan kita jelaskan insya Allah pembahasan masalah ya. Bersuci. Iya, baik Bu ya. Pastinya itu nanti pembahasannya. Jadi sekarang yang kita bahas adalah tentang taubat meninggalkan sholat. Tapi sudah ada penelpon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kolbu. Geseger-seger di kolbu. Ya salam. Baik, dari bapak siapa, di mana bapak, silakan. Dari bapak Juasi ini di bapak, Jember Juasi. Jawa Timur. Jember Jawa Timur, silakan bapak. Iya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya Buya. Silakan. Ya, gimana hukumnya? Saya pernah dengar itu sholat di jamak waktu sakit itu boleh apa tidak? Ya, jadi menjamak ketika waktu sakit itu ya. Saja bapak. Yang kedua, nah. Oh satu aja. Ya kalau memang masih ada satu lagi nggak apa-apa. Yang kedua begini. Ya yang kedua. Gimana caranya waktu perjalanan itu kalau mau sholat cuman keadaan najis semua? Najis semuanya. Najis semua ya, ya baju dalam keadaan najis ataupun celana. Seperti itu? Iya, mohon penjelasan Bu ya. Iya, baik Bapak di Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Haji Wasik yang ada di Jember, tentang apa yang ya. Pertama? Tentang sholat dalam keadaan najis dan ya, sholat jamak ketika sakit. Silah. Sholat jamak dalam keadaan sakit sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa ini kemudahan ya. Bagi yang sakit, maka boleh menjamak sholat. Ini adalah bukan pendapat siapa-siapa, pendapat ulama semuanya termasuk di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Kalau kita dalam keadaan sakit, kalau ternyata kalau kita ingin menjamak sholat, tentunya yang bisa dijamak duhur dengan a, maghrib dengan e, dikumpulkan. Tapi tidak ada qasar di sini. Lakukan dengan jamak, misalnya sudah masuk waktu maghrib, yang sakit melakukan sholat maghrib sekaligus sholat isya, kemudian minum obat, istirahatnya puas. Jadi boleh, dan ini disepakati para ulama dan ini kemudahan. Maka dari itu tolong, bagi yang menjaga orang sakit di rumah sakit, hendaknya punya fikih, punya ilmunya fikih orang sakit. Jangan orang sakit diseksa dengan apa? Diperberat. Padahal orang sakit dipermudah dan dipermudah. Seperti tadi, enggak bisa berdiri, boleh duduk dan seterusnya. Jadi memang dibenarkan, dan itu adalah pendapat para imam ulama menjelaskan sholat dalam keadaan sakit boleh dijamak, dikumpulkan, tapi tidak ada qasar. Itu saja. Kemudian ya. Bagi orang yang dalam keadaan najis ya. Di perjalanan, perjalanan najis, mau pinjam orang repot, mau beli duit. Nah, akan tapi dia harus melakukan sholat dan tidak mungkin untuk berganti karena anda punya ganti. Maka ketahuilah bahwasanya selagi tidak ada yang bisa dijadikan untuk sholat dari baju yang bersih, karena tidak ada, dan tidak ada harus kebayang Bu bagaimana, mungkin di padang pasir dan seterusnya. Tapi kalau masih di musala kadang-kadang masih ada pinjaman. Kalau masih ada pinjaman wajib pinjam atau sudah diperkenankan. Tapi kalau seseorang benar-benar tidak ada baju yang suci, tidak ada baju yang suci, sementara tidak mungkin tidak pakai baju akan terlihat oleh orang auratnya, maka saat itu sholat tetap wajib dilakukan. Kalau dia bisa wudu seterusnya, maka sholat dalam keadaan dengan najis adalah sholatnya sah. Cuman ikut kaidah bahwa semua sholat yang dilakukan dengan tidak memenuhi syaratnya, misalnya mestinya syaratnya bajunya suci, kok bajunya tidak suci? Karena udzur, maka sholat karena udzur ada sebab, gak ada baju lagi, maka sholat tersebut adalah sah. Cuman wajib diulang nanti di saat sudah mendapatkan baju yang sempurna. Yang penting tidak dosa itu dulu. Maka jangan sampai ada alasan saya tidak melakukan sholat. Sholat dalam keadaan punya baju yang kotor. Allahu Akbar, selesai. Tapi bagaimana? Ini seolah-olah lapor kepada Allah. Ya Allah, aku sekarang mau melaksanakan kewajiban, kerinduan, kecintaanku kepadamu, tapi enggak sempurna. Enggak ada baju yang suci, ya Allah. Allah Maha Pengasih. Dimaafkan kita, tapi nanti setelah kita punya baju yang bersih, diulang. Sebab kaidahnya, semua sholat yang tidak terpenuhi syaratnya karena udzur, maka sah sholatnya, tapi wajib diulang kecuali syarat menutup aurat. Jadi diulang ya, sah. Jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Sebetulnya sangat sederhana. Baik, permasalahannya adalah ilmu kadang-kadang. Iya, subhanallah. Ya, baik Bapak dari Jember, Jawa Timur. Nah, Bu ya, kalau seandainya kita dalam keadaan naik angkot atau naik bus yang keadaan kita adalah mungkin sedang bergelantungan dan saat sholat harus datang, kemudian sholatnya sangat pendek waktunya, itu bagaimana kita melakukan? Baik, kita sampaikan pertemuan yang kemarin juga bahwasanya jika itu sholat yang bisa dijamak dalam keadaan kita bepergian, mungkin macet angkot dan sebagainya, tol macet, kalau memang kita susah dan bakal ketinggalan sholat karena sibuk kita di perjalanan yang susah untuk turun, gak mungkin untuk turun seperti di tol mungkin masa. Maka kalau sholat itu adalah sholat yang bisa dijamak, maka jamaklah. Dan itu adalah pendapat ulama madhab Imam Syafi'i, termasuk Qaffal Asyasi, kemudian setelah itu juga ada Ibn Mundhir, dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal memperkenankan misalnya ini sholat di atas kendaraan, atas tol, boleh dijamak. Tapi untuk meninggalkan sholat tidak boleh dan tidak boleh. Akan tapi mungkin karena satu hal, maunya menjamak, maunya menjamak, duhur mau kita akhirkan, tak taunya asar pun hilang. Bagaimana kita masih di atas kendaraan. Kemudian kita tidak punya wudu, wudu enggak mungkin di tol mau mampir wudu, enggak mungkin. Iya. Maka saat itu biarpun di atas kendaraan kita tidak bisa berwudu, kan kita tidak bisa bertayamum misalnya, lakukanlah salat di atas kendaraan sesukamu, sebisamu, menghadap ke arah manapun. Akan tapi ketahuilah, berarti syaratnya tidak terpenuhi, maka nanti sampai di rumah diulang. Yang penting jangan biasakan melanggar Allah, jangan biasakan dosa. Salat sebisanya, yang bisa berdiri berdiri, duduk duduk, terserah dalam keadaan dia senyamannya di atas kendaraan. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, tidak bisa menghadap kiblat, surat fardu. Kalau sholat sunnah boleh menghadap kemana saja. Ini nanti ada hikmah satu. Yang sudah punya kendaraan, punya mobil, lakukan sholat sunnah di atas kendaraan, menghadap kemana saja. Yang penting ibu ngambil air wudu, kaos kaki, kemudian tertutup, ibu bisa melakukan sholat. Para bapak di atas kendaraan bisa puluhan ribu rokaat, bahkan puluhan rokaat, ratusan rokaat di atas kendaraan juga. Sujud rukuknya begini, sujudnya begini. Masya Allah. Ini pekerjaannya orang-orang besar, orang-orang soleh. Orang-orang sholat itu kalau harus sholat di rumah, itu kadang-kadang harus ketemu santri, ketemu keluarga, itu susah sholat. Memanfaatkan keadaannya di dalam kendaraan, dia bisa melakukan sholat sebanyak-banyaknya, dan lakukanlah wahai para ibu. Iya, baik. Bu? Bu? Lanjut lagi? Lanjut. Ya, baik. Ini ada email dari pemirsa kita, Bu ya, yang masuk ke alamat email kita, yaitu siramankolbu@mnctv.yahoo.co.id dari Ani Yulianti Semarang. Pertanyaannya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan. Anak laki-laki saya pindah agama non-muslim demi menikahi pacarnya. Saya tidak mau melamarkan. Sebaiknya saya harus bagaimana? Baik, subhanallah. Ada tindakan pencegahan preventif sebelumnya. Kita berbicara nanti ada bagaimana kita dengan anak-anak kita. Mungkin ini yang sudah terlanjur, apa solusinya? Solusinya tidak bisa. Harus kembali kepada agama, karena orang harus konsisten dengan agamanya. Yang harus kita perhatikan pertama, ibu, bapak, jangan dibiarkan anak kita mengembara dengan hawa nafsu dan hatinya yang dikuasai hawa nafsu, sehingga memilih pasangan asal cinta, bukan atas dasar kriteria. Ini sebenarnya pembahasan dalam menciptakan keindahan dalam rumah tangga nanti. Bahwasanya di dalam menikah harus memilih. Nabi mengajarkan memilih. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Laki-laki pun demikian. Kalau anda seorang wanita ingin menikah harus milih dong. Kalau tidak milih hanya orang bodoh. Orang pintar itu memilih. Aku harus memilih. Biasanya memilih dulu hadis Nabi, jamaliha, cantiknya dulu, maliha, hartanya, hasabiha, sifat watak karakternya, kemudian diniha, agamanya, sebagian mengatakan nasabnya, kemudian agamanya. Umumnya orang itu pertama kali terkagum dengan kecantikannya, sebelum tahu anaknya siapa, anaknya orang kaya atau melarat. Kemudian setelah itu melihat kekayaannya, melihat watak-watak sifatnya, agama selalu dipandang yang terakhir. Maka dibalik oleh Nabi Muhammad, faktor tidak bidini taribat yadar, agama kamu dahulukan. Kalau tidak, kamu akan rugi. Nah, sekarang bermasalahnya, kenapa terjadinya tadi pernikahan seperti itu? Karena salahnya kita di saat awal-awal tidak membangun kriteria kepada anak. Maka kami himbau kepada semua ibu bapak yang sudah punya anak mulai akil balik, sudah mulai dewasa. Mohon maaf, anak putri kita kau sudah banyak bercermin, kemudian sisiran lama-lama, kemudian sering, aduh pokoknya sering berdandan, itu tanda anak kita sudah ada kecenderungan kepada lawan jenis. Begitu juga anak laki-laki kita di umur seperti itu. Maka kalau sudah anak kita sudah ada kecenderungan lawan jenis, biasalah wahai para orang tua untuk bisa berdiskusi dengan anak kita tentang masa depan pasangannya. Kalau kita tidak bicara dengan anak kita dengan baik-baik, maka anak kita akan berbicara dengan kawannya, masuklah terjerumus di dalam apa percintaan yang haram terjadi, percintaan yang menjerumuskan. Maka wahai para orang tua, ini kita bangun anak-anak kita, kita tanamkan kriteria. Misalnya begini, anakku, nanti kalau kamu menikah, enggak, nanti kalau kamu menikah, hendaknya kamu milih pasangan suami yang rajin sholat, rajin ibadah, yang baik sama bapak ibunya. Selus kita berdengarkan, bukan disuruh pacaran, bukan suruh merendah, tidak. Akan tapi akan kita ajari makna kriteria pilihan. Baru setelah ini, terus setiap hari diajak bicara. Jadi diskusinya tentang pasangannya adalah dengan orang tuanya, bukan dengan orang yang salah. Ini untuk mengantisipasi, enggak akan terjerumus nanti. Baru nanti setelah ini, insyaallah, bagaimana jika terlanjur salah seperti itu. Iya, subhanallah. Baik, kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Siraman Kalbu. Segar di kalbu. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kalbu. Segar di kalbu. Ya salam. Baik, kita akan serahkan kepada jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Yang mau bertanya silakan. Ya, yang mau bertanya silakan. Baiklah. Wah, sepertinya yang belakang semangat banget nih. Saya langsung oper. Ibu tolong diberikan mic-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rina dari Majlis Taklim Al-Falah Pondok Labu. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Bu ya, bagaimana kalau orang yang semasa hidupnya banyak meninggalkan sholat dan setelah dia meninggal oleh keluarganya dibayarkan fidyah setiap tahun? Apakah sudah terbayar hutang-hutang dia semasa hidup atau bagaimana? Ya, terima kasih. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita lanjutkan pertanyaan dari Semarang. Sebelum tadi belum kita jawab ya. Oh iya, baik. Jadi wahai para orang tua, biasalah berdiskusi dengan anak kita untuk masa depannya. Selagi dia sudah ada kecenderungan, kalau tidak kita ajak bicara baik-baik, dia akan bicara dengan kawannya dengan cara yang tidak baik, sehingga sering terjerumus. Ada titip salam, ditawarkan itu ganteng, itu cantik, segala macam akan rusak anak kita. Tapi kalau ibundanya, ayahandanya menjadi kawan untuk berbicara, berdiskusi yang baik, diingatkan, bukan kita jerumuskan untuk berpacaran, tidak. Akan tapi kita ajari kriteria, sehingga anak kita punya kriteria di otaknya. Kriteria itu ada syarat-syarat. Kalau aku menikah harus dengan suami yang bakal baik dengan ibu bapakku, yang dia baik dengan bapak ibunya, yang dia sholat, yang dia begini dan seterusnya. Sehingga di saat ada laki-laki yang mau menggodanya dan laki-laki itu tidak sesuai dengan apa yang ada di otaknya, enggak mudah dia tergoda. Akan tapi belum ngerti kriteria, ada anak mudah kena panah asmara, tiba-tiba sudah senang. Kalau sudah senang, bolan berontak. Yang dilawan bukan orang tuanya saja, Allah pun dilanggar. Na'udzubillah. Sehingga apa? Na'udzubillah, orang tua akan rugi, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Akhiratnya orang tuanya kebawa ke neraka, sengsaranya di dunia anak sudah durhaka kepada orang tua. Orang tua sakit, tidak mengizinkan kadang. Maka dari itu, ayo orang tua pandai berdiskusi dengan anaknya. Diskusi yang sehat. Anakku, pokoknya dia kriteria. Pokoknya harus orang yang baik, soleh sayang ya, soleh sayang. Kalau soleh, nanti dia baik dengan umi, baik dengan semuanya, baik dengan kamu, dan seterusnya. Kemudian jika terjadi yang semacam itu, ambillah, kembalikan semuanya dengan kelembutan. Yang sudah terjadi, bukan harus kita perangi. Maka siapapun, kalau kita menemukan anak sudah terlanjur melanggar, gimana solusinya? Kalau kita usir jauh-jauh, dia akan semakin jauh. Mungkin ada anak yang terlanjur mabuk, ada anak yang terlanjur berzina, ada anak yang tadi ditanyakan menikah dengan cara yang benar. Yuk kita kembalikan dengan cara yang baik, karena dia adalah juga umat Nabi Muhammad yang kepleset. Maka kita kembalikan dengan kelembutan, ajak diskusi yang baik. Kita harus di hadapan dia baik-baik, lembut dulu. Ini keindahan, karena dia tuh kebawa dengan kelembutan. Sebab yang namanya pacaran lembut. Sementara orang tuanya dengan kasar, dia gak tertarik. Mama marah-marah terus sih, sementara pacarku sayang-sayang terus, kan begitu. Maka ambillah dengan kelembutan. Maka dengan kelembutan insya Allah akan kembali. Adapun pertanyaan ibu, ini adalah kisah panjang. Insya Allah nanti ditunggu. Pada pertemuan nanti kita akan masuk membicarakan tentang urusan dosa dengan manusia, kita akan bahas tentang keharmonisan rumah tangga, biar suami istri tidak saling zalim, maka ada mukaddimahnya memilih pasangan, itu panjang insyaallah, ditunggu insyaallah pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah. Ada pun pertanyaan ibu itu kemarin sudah ditanyakan sepertinya ya. Jadi begini, kalau ada orang meninggal dunia, kemudian dia punya utang sholat, bagaimana ini acara membayarnya? Ada tiga pendapat, dan karena sudah kita sampaikan singkat saja. Pendapat yang pertama dikukuhkan dalam madhab kita Imam Syafi'i, bahwa jika ada orang meninggal, seorang muslim, mukmin meninggal, dia punya utang sholat, maka tidak dikodok, tidak dibayarkan fidyah. Ini pendapat yang pertama. Cukup didoain, minta ampun kita kepada Allah, ya Allah ampuni dia, kasih sayang lidah, selesai. Pendapat yang kedua, dikiaskan dengan puasa, yaitu dibayarkan fidyah. Dibayarkan fidyah itu diambilkan dari harta peninggalannya. Ini bagi yang mengatakan fidyah. Fidyah itu setiap satu sholat dibayarkan 6,7 on. Pendapat yang ketiga, jadi cepat dikira-kira sholatnya berapa. Kalau sholatnya setahun, dia dibayar kali setahun 360 hari kali 5, berarti berapa kilo nih, dibayarkan. Kalau ternyata dia melarat, gak punya duit, gimana nih, atau anaknya pada butuh untuk waris, maka ambil pendapat yang ketiga, dikodoi. Atau pendapat yang pertama tadi, enggak diapa-apain, doa saja. Pendapat yang ketiga adalah dikodoin oleh ahli warisnya, dikiaskan pendapat kedua dalam puasa, maka saat itu apa? Itu pun dilakukan oleh orang alim besar namanya Imam Subuki. Jadi sekarang boleh mimpir, enggak diapa-apain, cukup dengan doa boleh. Boleh dibayarkan fidyah, boleh dikodoin. Itu saja insyaallah. Jadi jangan bikin ribut di masyarakat. Jadi para ustaz kami himbau, kalau masuk kampung kita lihat kebiasaannya apa. Kalau biasanya kodok-kodok, fidyah-fidyah, enggak, jangan kita ribut di masyarakat. Ingat, yang intinya sekarang kita yang hidup, ayo tetap sholat. Ya, baik. Dan sekarang kembali kepada pemirsa kita yang sudah tersambung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siraman kalbu. Seger di kalbu. Iya, salam Bapak. Dari Bapak siapa, di mana Bapak? Dari Bapak Asna di Kediri. Bapak Asna di Kediri. Silakan, Pak. Nah, ini mau tanya Ustaz. Bahkan saya ini sering berkata bohong sama ibu saya masalah waktu sholat. Kan ibu saya kalau dia kebanyakan ketiduran, nah saya bangunin, saya suruh sholat zuhur, saya berbohong, waktunya jam 1, saya bilang jam 2. Bapak, mohon maaf Bapak, suara TV-nya dikecilkan Bapak. Oh iya. Terdengar tidak baik di studio kami di sini. Itu ya. Waktu jam 1 saya bilang jam 2 supaya ibu saya cepat bangun gitu. Nah, apakah saya ini melakukan dosa apa enggak, berbohong pada orang tua saya? Terus yang kedua, masalah membaca sholawat itu apakah harus dalam keadaan bersuci, maksudnya enggak batal dari wudu itu? Baik. Sudah menyimak Bu ya. Baik Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini niatnya baik. Subhanallah, niatnya baik. Istrinya mungkin tergolong istrinya agak suka lambat sholat. Akhirnya dimajukan jamnya. Padahal jam 1 dibilang sudah jam 2 mah cepat sholat. Akan tapi ketahuilah, tidak usah kita berbohong ya. Biar nanti dia tidak marah. Sebab kalau sudah tahu dibohongin, nanti waktu dibangunin kedua kali, alah paling juga dibohongin. Jadi biasa saja, mama umi jam 1. Atau kita lihat begini, yang namanya sholat awal waktu adalah keutamaan. Sholat awal waktu keutamaan. Akan tapi kita juga melihat keadaan seseorang. Mungkin dia capek baru bekerja dan sebagainya. Lagi tidur, biarkan istirahat tuntas dulu. Ya, menunda sampai waktu pertengahan boleh, sampai akhir pun boleh, pokoknya jangan sampai keluar waktu. Kita membawa orang semacam itu. Cuman kita perlu selalu mengajak sholat di awal waktu. Cuman kita melihat istri kita baru masak, kemudian repot dengan anak, kok tidur, masya Allah, kok enak, bener, ditunggu. Yang penting jangan sampai keluar, dan tidak usah dibohongi. Sebab apa? Bohong itu tidak membawa kebaikan. Jadi ya, kalau memang kita lihat tadi tidurnya jam berapa, tanya yang lain, oh tadi baru tidur, baru, masya Allah, kasihan. Jadi tunda sampai jam 2, karena asarnya jam 3, sudahlah jam 2.30 deh, sudahlah dibangunin, umi terlambat, dan benar, bukan bohong, tak tahu dibangun, pasti jam 1 dibangunin, berantem nanti. Jadi perlu kita mengajak kebaikan dengan kebaikan. Cuman ibu bapak jangan biasakan mengakhirkan sholat, takut kelewat ya. Kalau kelewat masuk bab dosa. Baik-baik sholat, kelar sholat di awal waktu cepat bebas dan keutamanya lipat. Namanya waktul fadilah. Kemudian yang kedua adalah jika bapak tersebut saya malah jadi lupa. Tadi bapak dari Kediri, Pak Kasna dari Kediri. Masalah? Masalah yang kedua itu adalah saya paham. Masa solawat. Baik membaca solawat, dzikir dan membaca Al-Quran juga. Membaca solawat tidak harus pakai air wudhu, tidak punya wudhu, nggak apa-apa. Membaca Al-Quran bukan menyentuh Al-Quran. Kalau menyentuh Al-Quran harus punya air wudhu. Wudhu. Tapi membaca Al-Quran boleh tidak wudhu. Cuman keutamanya beda. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya ada ibu nggak punya wudhu, tapi harus suci, tidak boleh punya haid, ya. Nggak punya wudhu, dia bisa membaca Al-Quran, membaca dzikir dan juga membaca salawat kepada Nabi. Dan hendaknya lidah kita selalu bersolawat atau berdzikir. Adapun masalah wudhu itu kebaikan kemuliaan, hendaknya siapapun dari kita membiasakan untuk dalam keadaan punya wudhu, dalam keadaan suci, ini keutamaan, bukan wajib. Wallahu a'lam bishawab. Iya, subhanallah Buya, kalau mendengar Buya itu bahwasannya agak lembut sekali buat orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan sedangkan kan kita diajarkan bagaimana sebagai orang tua, kalau anak gak mau sholat, ada tahapan-tahapan tertentu ketika kita suruh dia gak mau, terus gak mau, terus sampai di mana tahap ketika kita harus memukul anak untuk tidak sholat. Baik, dalam hadis Nabi disebutkan wuru'ulatakum bisholati inda sab'in. Kalau kita mempunyai anak, wahai para orang tua, wajib kita mengajari anak kita untuk sholat, dan dia hendaknya melakukan sholat, dan bukan saja sholat, kewajiban yang lainnya. Kalau anak kita sudah mencapai umur 7 tahun, mulai diajari bagaimana menutup aurat, mulai diajari bagaimana berpuasa, biarpun ternyata puasanya puasa beduk. Maksudnya? Ya kan, anak kecil kan belum wajib sholat, tapi umurnya sudah umur 7 tahun, tapi dia wajib kita ajari untuk bertahap. Tapi kalau ibu-ibu puasa beduk, dikasih beduk nanti. Jadi beduk itu, puasa itu adalah puasa latihan. Termasuk sholat pun, makanya namanya anak umur 7 tahun, kadangnya sholatnya masih begini begitu. Jadi, baik. Kemudian dipukul. Wadribu alih enda ashrin. Pukul ya di saat mencapai umur 10 tahun. Pukulan bukan bokem begini. Maksudnya dikasih ancaman di sedikit. Bukan pukulan-pukulan selama ini. Pukulan petinju, bukan. Maksudnya diingatkan, nak, kamu sudah wajib. Pukulan itu mengingatkan, sudah wajib. Ayo sholat, sholat. Bukan tepak, tepak, bukan begitu. Jadi memukulnya pun adalah mukul dengan keindahan, pukulan pendidikan. Hati-hati ya, jangan orang tua mentang-mentang begini langsung bokem. Kamu ini ada suruh Al-Quran, suruh hadis Nabi pukul. Gak ada yang demikian itu. Bahkan sebagian memukulnya ada mengatakan pakai ujung siwak. Sayang, sholat. Ayo sholat. Dan bawalah anak-anak kita dengan keindahan. Jangan dibawa dengan kekerasan. Dihimbau dan dihimbau. Itulah pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalam. Baik, pastinya kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Telah bersama kami di Siraman Kalbu. Segar di Kalbu. Ya salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi dalam acara kita Siraman Kalbu. Segar di Kalbu. Ya salam. Baik, Buya, masih melanjutkan. Kalau menurut saya gini ya, karakter anak kan beda-beda nih Buya. Ada yang dengan kelembutan begitu udah langsung paham, atau mungkin gak pakai dipukul langsung dibilangin udah langsung ngerti ya Buya. Tapi ada yang kalau cuma digituin bisa jadi malah semakin mak gue baik, mak gue emang gak galak. Nah itu seperti apa menghadapi karakter anak yang lebih keras seperti itu? Baik, pertama, biasakan di rumah itu adalah dengan kelembutan. Jadi biasa. Ada orang memang di rumahnya kasar semuanya. Nanti ada hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga nanti. Kalau bapak ibunya suka berantem, ngomong keras, bapaknya sering lihat ibunya bangkang, atau ibunya sering ngomong ke bapaknya, bapaknya marah, itu anak juga terbangun karakter yang suka bantah. Ini jadi di rumah itu baca contohnya ya. Atau berkawan dengan orang semacam itu. Baik, intinya bahwa membiasakan dulu dengan kebaikan, kelembutan. Sebab subhanallah, namanya anak kecil itu rindu kebaikan, rindu kelembutan. Mungkin harus di saat berbicara sambil dipeluk dada, dipeluk, kita taruh di dada kita, kita pegang kepala. Itu beda dengan ancaman, awas dia tidak sholat. Kalau dia sholat, dia akan sholat di depan kita. Kalau dia jauh dari kita pun tidak akan sholat. Cobalah dengan kelembutan. Kalau dengan kelembutan tidak bisa, mungkin yang lain yang berbuat lembut. Mungkin seorang bapak lembut enggak sah, tapi ibu. Cuman maksudnya lembut di sini bukan berarti tidak ada batasannya. Mungkin harus sampai pada derajat marah kalau ternyata anak kita tidak mau mendengar. Kita ngomong sayang, kok sudah baik. Mungkin nanti derajat marah, marahnya pun bukan pakai marah tidak aturan. Jadi marah yang misalnya ditegur, mungkin kita tidak nyapa dia. atau mungkin ya mungkin dihukum, jangan terlalu keras-keras, kamu kok nakal sayang, gitu ya. Pokoknya jangan biasakan dengan kekerasan dengan anak, sampai dipukul, dihajar, cungkir balik, begitu akhirnya anak trauma. Kalaupun patuh, patuh karena takut, bukan patuh karena rindu kepada kebaikan. Baik. Itu saja. Oke, baik, dan penelpon sudah ada lagi, langsung saja. Halo, assalamualaikum. Iya, sayang sekali penelponnya dari Tutut ya. Tutut. Baik. Ya, selanjutnya kita serahkan kembali kepada jemaah. Yang mau bertanya silakan. Baik. Iya, kita geser ke kiri sejenak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Al-Zahra Bogor. Iya. Saya mau bertanya. Kadang-kadang sholat kita udah 2 rakaat atau 3 rakaat. Udah mau takbir, mau lupa. Apa ini tuh udah 3 rakaat apa 4 itu? Gimana itu hukumnya? Sering enggak, Bu? Enggak. Oh, dipikir sering ya. Enggak. Jadi iya. Emang lagi, lupa ya. Iya. 2 atau 3 iya. Kita menentukan mana yang harus kita atau pilih. Atau udah tahiyat awal apa belum gitu. Rasanya itu udah ini 3 rakaat apa 4 ya gitu. Gimana hukumnya itu, Ustaz? Nah, iya. Itu seperti apa, Bu? Baik, sederhana. Kalau ada seseorang melakukan sholat ragu rakaatnya 3 atau 4, 2 atau 3. Maka ambil yang sedikit. Diyakini yang sedikit. Sudah. Ditambah sesuai dengan tambahannya. Diyakini yang sedikit. Baik, itu saja. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada kesempatan lagi buat bunda-bunda kita. Tadi ini dari Majelis Taklim Az-Zahra ya, dan kemudian ada dari Al-Barokah. Mana Al-Barokah? Majelis Taklim Al-Barokah, dan juga yang ada Majelis Taklim Al-Hidayatul Mustaqim Kemiri Patra Manggala Tangerang. Ada? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan yang mau bertanya, silakan. Iya. Iya, sebelah sini deh. Baik. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wati dari Majelis Taklim Al-Hidayah Jatirasa Jati Asi Bekasi. Saya mau bertanya. Saya punya teman, waktu itu sholat zuhur bersama. Setelah sholat zuhur bersama, setelah itu dia sholat lagi zuhurnya, katanya. Saya nanya, sholat apa, Bu? Sholat zuhur lagi. Kok kenapa tadi kan udah melaksanakan sholat zuhur, kok sekarang sholat zuhur lagi? Saya mengganti yang kemarin, saya pas waktu datang bulan saya enggak sholat, katanya. Waktu masih kecil saya enggak sholat, banyak saya punya utang enggak sholat. Yang saya mau tanyakan, apa benar bisa kayak gitu, Bu ya? Baik, subhanallah. Semangat ibadah itu bagus, akan tapi kalau tidak pakai bimbingan jadi salah. Ketahuilah ibu, kalau dalam keadaan haid enggak usah sholat dan enggak usah diqadha. Akan tapi enggak usah diganti karena haid. Kalau puasa iya, kalau haid tidak. Baik. Kalau haid biarin sudah. Ibu dapat pahala kok, biarpun haid dapat pahala sholat karena ibu ahli sholat. Istiqomah yang dilakukan oleh seorang ibu waktu tidak haid kok kemudian datang bulan, maka pahalanya yang selama ini dilakukan tetap dapat, enggak usah diqadha. Akan tapi kalau ibu tersebut punya utang beneran, memang begitu caranya. Punya utang beneran, bukan utang masa kecil. Utang masa kecil tidak, anak kecil tidak sholat, nanti dihitung sampai sebelum lahir, enggak. Jadi perlu, kalau utang beneran di saat kita sudah dewasa begini, saya pernah punya utang dulu, karena saya bandung, saya enggak bener dulu 1 tahun, boleh dikodok semacam itu. Tapi kalau tidak ada dugaan ada yang ditinggal, maka tidak usah melakukan qadha, melakukan sholat sunnah yang lainnya saja. Ada yang diutang tinggal, Bu? Gak ada. Kalau gak ada, ya sudah. Jadi waktu kita mengqadha harus ada dugaan, ada sesuatu yang kita tinggal. Kalau tidak ada dugaan yang kata kita tinggal, gak boleh. Gak diperkenankan. Tapi dugaan ada yang saya tinggal waktu saya sudah akil balek, ya. Maka saat itu diqadha sesuatu yang ditinggal tersebut. Caranya mengqadha seperti itu, boleh habis duhur, duhur lagi. Atau malam kita menyisihkan waktu 1 jam untuk mengqadha, boleh. Dan ingat, sholat duhur yang ditinggalkan tidak harus diqadha waktu duhur. Boleh diqadha waktu subuh. Nah itu, sering salah paham, dipikir kalau duhur. Sholat duhur yang ditinggalkan tadi ketiduran waktu duhur sampai asar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jangan diqadha nunggu besok duhur ya. Asar diqadha juga, gak apa-apa waktu asar ya. Baik, ini saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, tapi bagaimana nih kalau biasanya banyak juga anak muda nih ketika ditanya sholat, udah sholat belum? Padahal dia lagi gak dapat, dibilang maaf lagi dapat. Begitu tuh, suka bohong. Ya Buya, kadang suka begitu, padahal udah sholat belum? maaf lagi enggak sholat, lagi dapat, padahal dia lagi enggak dapat. Itu bohongnya seperti apa tuh? Baik, subhanallah. Maka kami ingatkan pada pertemuan yang lalu, banyak saudara-saudara kita meninggalkan sholat itu bukan karena mereka pengen menantang Allah, tidak. Karena mungkin ada yang sholatnya belum bisa, ada yang memang begitu saja, tidak ada kerinduan, bukan karena ingin nantang Allah. Kalau diancam neraka juga takut mereka. Termasuk sampai bohong seperti itu karena belum biasa sholat, padahal sholat gampang. Mungkin dia mendengar dari guru sholat itu ribet, sehingga mau sholat sudah begini, sudah ribet, sehingga lah ngomong sudah sholat aja deh, atau ngomong lagi datang bulan begitu. Jadi itu tidak diperkenankan bohong. Adik-adik putriku yang biasa seperti itu, ayo tobat kembali kepada Allah ya. Nah, jangan sampai kita diberi penyakit sampai tidak bisa sholat nanti ya. Jadi adik-adik solehah semuanya yang biasa belum sholat, ayo kita lakukan sholat, jangan berbohong. Lebih baik kita ayo belajar ilmu sholat yang gampang, jangan masuk bab bohong. Bohong dosa, tidak sholatnya dosa. Double ya. Baik Bu ya, bimbing kami, bimbing pemirsa semuanya untuk berdoa. Semoga doa kita adalah yang mengajak kita untuk terus menjadi manusia yang lebih baik lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Engkau maha tahu siapa kami yang saat ini mengikuti acara ini. Jika ada di antara mereka sudah ahli sholat, maka terima sholat mereka dan lembutkan hati mereka, sehingga memandang orang lain yang tidak sholat dengan mata kasih. Jangan sampai kami menjadi sombong karena sholat kami Allah. Dan kami mohon, lihatlah orang yang belum sholat atau yang sering meninggalkan sholat, ya Allah, pandanglah mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka yang terus meninggalkan sholat lalu Engkau hukum di nerakamu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, siapapun di antara kami yang saat ini bergabung di acara ini atau yang belum bergabung, jika ada di antara mereka sering meninggalkan sholat karena ketidakmengertiannya atau karena kelalaian, kami mohon berikan kesadaran ya Allah untuk bisa sholat dan ampuni mereka, dan rindukan untuk sholat ya Allah, ampuni mereka, jangan biarkan mereka terus larut dalam dosa meninggalkan sholat ya Allah. Satu sholat yang ditinggalkan oleh seorang hamba cukup untuk masuk neraka jahanam ya Allah. Maka kami takut ya Allah, dan kami mohon ampuni kami semua ya Allah, ampuni dari dosa-dosa kami semua ya Allah, jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, keluarga kami semua ya Allah, dan siapapun yang bersama kami, wahai Zat yang Maha Kasih, wahai Zat yang Maha Kasih ya Allah, berikan pemahaman kepada kami, pemahaman yang benar ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon jika ada di antara kami ya Allah yang saat ini mendengar ini ya Allah, tersinggung karena kami bicara tentang sholat dan dia belum sholat, lalu tersinggung perasaannya, kami mohon lembutkan hatinya, gantilah dengan kebahagiaan dan keberkahan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat ya Allah, dan jadikan dia sehari menjadi ahli sholat ya Allah. Salat ya Allah, salat, dan kami mohon terima salat kami ya Allah. Amin. Terima salat kami ya Allah, dan ampuni segala dosa kami. Yang sakit sembuhkan, yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Dan kami mohon panjangkan umur kami semua ya Allah. Amin. Dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Amin. Dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat mulia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pemirsa MNC TV, sungguh luar biasa kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak membawa manfaat dalam kehidupan kita. Ingat, bukan cuma sekedar dilihat, bukan cuma sekedar ditonton ataupun didengarkan saja, tapi dapat berubah dalam kehidupan kita dan dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf, kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.